Pak Kades. Bagaimana? Sudah dekat? Iya, Pak. Iya, Pak Kades. Hmm. Yang kita tunggu sudah dekat, Bapak Ibu. Saya senang karena dia sudah ikut membantu perbaikan jalan kampung kita. Dia juga sudah ikut memperbaiki rumah-rumah lingkungan kita. Ya, betul. Intinya, dia ikut membantu melawan kemiskinan di negara kita. Ya, betul. Jawaban Anda dalam pendataan keluarga 2021 telah membantu jutaan keluarga hidup lebih baik. Data PK 2021 membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dan memastikan kualitas tumbuh kembang anak Indonesia. Jawaban Anda kembali dibutuhkan pada pemutakhiran pendataan keluarga mulai 1 September sampai 31 Oktober 2022. Bantulah pemutakhiran pendataan keluarga. Jawaban Anda sangat berarti bagi keluarga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu keren.